معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله، ketika dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan syirik, menyebarnya khurafat, tahayul dan bid'ah, di mana banyak umat manusia mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam peribadatan. Betapa banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong menuju ke kuburannya Ahmad Al-Badawi di negeri Mesir, kemudian kuburannya Ar-Rifa'i di sana. Betapa banyak pula di antara kaum muslimin yang berbondong-bondong mendatangi kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani di Irak dan di India. Satu orang kuburannya di dua tempat, satu di Irak, satu di India. Dan betapa banyak pula pada zaman-zaman tersebut umat manusia yang mendatangi kuburannya Ibnu Abbas di Taif dan di Mekah. Begitu pula tidak lepas di negeri Yaman, mereka mendatangi kuburannya Ibn Alwan dan kuburannya Nabi Hud di Tarim Hadramaut, Yaman Selatan. Maka dunia-dunia Islam dipenuhi dengan berbagai macam kesyirikan. Di tengah-tengah kegelapan tersebut lahirnya seseorang yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga agama ini. Dan ini merupakan janji dalam Al-Qur'an. Dengan dimunculkannya para ulama, itu merupakan bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada agama ini dengan munculnya para ulama yang akan senantiasa terus menyuarakan kebenaran, menambahkan al-haq. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tazalu ad-dinu qa'ima hatta taqum as-sa'ah." Agama ini akan terus kokoh, akan terus tegak sampai munculnya hari kiamat. Agama ini akan terus berjalan dengan penuh kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah yab'atu ala kulli ra's mi'ati sana man yujaddid laha amra dinia." Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada setiap kurun waktu 100 tahun sekali orang yang akan menghidupkan kembali perkara agamanya, memperbaharui perkara agamanya setiap 100 tahun. Maksudnya memperbaharui di sini bukan menambahi, bukan mengurangi, bukan juga mengganti, akan tetapi menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sudah banyak dimatikan oleh masyarakat, dan mengangkat kembali tauhid di mana merebaknya kesyirikan, menyebarkan al-haq di mana kebatilan sudah di mana-mana. Dan hadis tersebut sahih, bahkan kata Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, "Wal hadithu sahihun was sanadu sahih wa rijaluhu kulluhum thiqat." Hadis ini sahih, derajatnya benar, dan perawi-perawinya dapat dipercaya. Dan hadis tersebut juga disahihkan oleh Imam Al-Iraqi dan Hafidz Ibnu Hajar. Nah, di antara salah satu pembaharu Islam yang ada, dan ini sudah banyak direkomendasikan oleh para ulama yang ada di zaman beliau dan ulama yang datang setelahnya, bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab merupakan orang yang memiliki ilmu, seorang alim dan seorang alamah dalam agama ini. Bahkan kata mufti negeri Saudi Arabia yang telah wafat, Syekh Abdul Aziz ibn Baz, beliau mengatakan, wa min haula wa min jumlati haula al ulama al muhtadin, di antara beberapa para ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Ini kata Syekh bin Bas, seorang alim yang memuji seorang alim sebelum beliau. Di antara beberapa para ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yaitu al-Imam Al-Allama Mujaddidul Islam fil qarni tsani asyar, yaitu dia adalah seorang imam pembaharu Islam pada abad 12. Maksudnya 12 di sini apa? Hijri. Pada abad 12 Hijri, yaitu Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah. Ini beliau. Maka penting bagi kita pada kajian kali ini, karena kita berikutnya akan membaca kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh beliau, penting bagi kita untuk mengetahui secara singkat cuplikan sejarah dan profil seorang alim yang akan kita baca tulisannya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau lahir di sebuah daerah yang bernama Uyainah pada tahun 1115 Hijri. Beliau lahir di sebuah daerah yang namanya Uyainah pada tahun 1115 Hijri, kurang lebih sekitar 1703 Miladi atau Masehi. 1703 Masehi atau pakai Hijri 1115. Wulida fi baitil ilm. Beliau lahir di daerah Uyainah, kalau zaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan Bar Asy-Syeikh, negeri Saudi Arabia. Dikenal pada saat ini dengan sebutan Bar Asy-Syeikh. Beliau lahir di rumah yang penuh dengan para ulama. Wulida fi baitil ilm, lahir di dalam rumah yang penuh dengan ilmu. Betapa tidak, kakek beliau bernama Sulaiman ibn Ali, seorang yang masyhur fi zamani, seorang alim yang terkenal pada zamannya, pada zaman kakeknya ketika hidup. Ini Sulaiman ibn Ali. Ini satu. Yang kedua, bapaknya sendiri. Siapa nama bapaknya? Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Beliau adalah faqih Uyainah wa qadhiha. Beliau adalah ahlu fikih di Uyainah dan dia sebagai qadhinya. Qadhi kalau zaman itu, mungkin kalau sekarang sekelas menteri. Maksudnya bapaknya syekh, kalau zaman sekarang mungkin menteri agama. Dan dia faqih ahlu fikihnya Uyainah. Ini bapak. Kemudian punya paman, saudaranya Abdul Wahhab sendiri, namanya Ibrahim ibn Sulaiman, juga merupakan seorang alimun jalil, alim yang terkemuka. Begitu juga sepupunya, anak dari Ibrahim, yang bernama Abdurrahman ibn Ibrahim. Sepupunya juga merupakan seorang syekh pada zaman tersebut. Jadi sepupu, paman, bapak, kakek, semuanya para ulama. Ini merupakan rumah yang amat sangat jarang, ikhwan hafizakumullah. Satu rumah dipenuh dengan orang-orang yang punya ilmu. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau hafal Al-Qur'an dan umurnya kurang dari 10 tahun. hafiz Al-Quran fi aqalli min 'ashr sanin. Beliau menghafal Al-Quran dan umurnya masih muda beliau, kurang dari 10 tahun. Oleh sebab itu, sang ayah mengetahui kecerdasan anak ini. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pertama kali belajar ilmu agama langsung dari tangan ayah. Beliau mempelajari fikih dari mazhab Hambali. Karena di negeri tersebut mazhab yang paling tersohor dipakai adalah mazhabnya Imam Ahmad. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belajar dari bapaknya fikih dari mazhab apa? Hambali. Dan juga belajar tafsir dari ayah beliau. Sehingga sang ayah karena kejeniusan anak ini sudah dijadikan imam. Disuruh jadi imam. Mensolat di masyarakat. Dan umurnya masih muda. Dan beliau nikah pada umur 15 tahun. Kemudian setelah itu Syekh meminta izin kepada ayahnya ketika sudah beranjak dewasa untuk melakukan perjalanan di dalam talabul ilmi, mencari ilmu. Beliau ingin keluar dari Uyainah. Dikasih izin oleh ayahnya untuk berangkat haji saja. Karena ayahnya tahu di Mekah banyak ulama. Berangkat haji, di sana kamu belajar. Sehingga beliau pun berangkat haji. Selesai haji duduk beberapa bulan kepada para ulama yang ada di Masjidil Haram, dan setelah itu pun beliau balik ke Uyainah untuk meminta izin resmi kepada ayahnya akan keluar dengan masa yang lama di dalam mencari ilmu. Sang ayah pun memberikan izin sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan perjalanan pertama kali setelah itu langsung ke kota Madinah. Irtahala ila al-Madinah. Di kota Madinah, beliau duduk dan belajar dari dua guru terkemuka di kota tersebut. Yang pertama, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, seorang muhaddis, ahli hadis. Jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab belajar hadis dari orang ini, Muhammad ibn Hayat As-Sindi. Kemudian setelah belajar dengan guru yang pertama, berpindah ke guru yang kedua yang bernama Abdullah ibn Ibrahim Ash-Shumari. Ini guru beliau ketika mempelajari sirah Nabi Alaihissalam dan mempelajari tarikh, sejarah dan nasab-nasab Arab. Di Madinah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belajar dari dua orang ini, Abdullah ibn Ibrahim Ash-Shumari dan Muhammad ibn Hayat As-Sindi. Setelah sekian lama di Madinah, beliau pun beranjak keluar dari kota tersebut dan melakukan perjalanan jauh kedua kalinya ke negeri Irak. Ke negeri apa? Irak. Dan beliau turun di kota Basrah dan belajar kepada mufti di kota tersebut yang bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri rahimahullah. Di kota Basrah Syekh sekian lama belajar di sana dan sudah tampak dari diri Syekh menegakkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar sehingga banyak orang yang tidak senang dengan keberanian beliau. Banyak difitnah, banyak disebarkan isu, sehingga beliau pun berinisiatif untuk balik ke tempat tinggalnya, yaitu ke kota apa? Uyainah, yang ada di Najd. Nah, ketika kembali ke Uyainah, Syekh memiliki azam yang amat sangat kuat, memiliki niat untuk berdakwah kepada Tauhidullah Azza wa Jalla, memurnikan kalimat La ilaha illallah, menafikan berbagai macam kesyirikan. Karena kenapa? Di Najd, di sana ada satu kuburan yang dikultuskan. Kuburannya Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar ibn al-Khattab. Padahal Zaid bin Al-Khattab ini meninggal di negeri Yamamah atau di kota Yamamah. Disebutkan kuburannya di Najd, sehingga warga Najd banyak sekali yang berbondong-bondong ke sana, berdoa, meminta rezeki, isti'anah, istighatsah, bernadar, menyembelih hewan kurban untuk beribadah di kuburan tersebut. Sehingga Asy-Syaikh memiliki azam yang kuat. Ini perkara yang batil, harus diingkar. Sehingga yang pertama kali beliau lakukan adalah menulis kitab yang berjudul apa? Kitab At-Tauhid. Jadi kitab At-Tauhid itu termasuk salah satu kitab pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab tersebut dijelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan hadis Nabi alaihi salatu, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in di dalam menegakkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam peribadatan. Sesampai di Uyainah beliau berdakwah pun juga demikian. Banyak masyarakat yang merasa risih karena menyelisihi apa yang sudah menjadi akidah bagi mereka. Ya seperti ini, bapak, kakek, nenek moyang kita menjalankan sebuah amanah. Ya seperti itu. Jadi kesyirikan mereka pandang sebagai al-haq, dan yang al-haq mereka pandang sebagai al-batil. Sehingga mereka merasa risih dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga fitnah demi fitnah disematkan kepada beliau. Akhirnya apa? Gubernur yang ada di negeri Uyainah haddadahu bil qatl, mengancam Syekh akan dibunuh. Dan saya tahu sampai kabar kepada beliau, karena sudah diancam akan dibunuh, mau tidak mau beliau ingin menyelamatkan jiwanya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terpaksa keluar dari tempat kelahiran beliau. Perkara yang susah kawannya. Kita sudah tinggal sekian tahun di sebuah desa, di sebuah daerah, di sebuah negeri, tiba-tiba kita terpaksa keluar dari negeri tersebut. Akan tetapi Syekh bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari negeri Uyainah karena sudah diancam oleh gubernurnya yang bernama Uthman bin Ma'mar, gubernur yang ada di daerah Uyainah. Sehingga Syekh pun keluar dari kota tersebut sampai di sebuah daerah yang bernama Ad-Dar'iyah. Sampai pada daerah yang bernama apa? Ad-Dar'iyah. Dan Ad-Dar'iyah pemimpinnya bernama Muhammad ibn Sa'ud Al-Sa'ud. Daerah yang kecil, gak sampai disebut kota, daerah yang kecil. Tapi ini pemimpinnya, Amir Muhammad ibn Sa'ud Al-Sa'ud. Ketika sampai di daerah tersebut, yang dilakukan pertama kali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyampaikan, ini dakwahku, kalimat tauhid, arti tauhid, tafsir tauhid, syarat-syaratnya tauhid, rukun-rukun tauhid, pembatal-pembatal keislaman dan tauhid bagi seorang muslim. Dan Syekh Muhammad ibn Sa'ud terkesima dengan penjelasan beliau, ditopang dengan dalil qala Allah wa qala Rasul dan pemahaman para salaf. Terkesima. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berjanji untuk senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Sehingga apa? Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab didukung oleh seorang pemimpin. Diberikan sarana, prasarana, halako-halako dibuka di daerahnya. Sehingga masyarakatnya adalah masyarakat yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Muhammad ibn Sa'ud merupakan cikal bakal kakek tertua dari raja-raja sekarang yang ada di negeri Saudi Arabia. Kakek tertua mereka Muhammad ibn Sa'ud ketika datangnya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab. Karena dakwah tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah pada dakwah tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah kepada pemimpinnya. Daerah yang kecil Dar'i sampai menyebar luas dan bisa menguasai seluruh negeri Hijaz. Dan ini merupakan bentuk bukti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Apa ganjarannya? Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka keamanan, ketenteraman, kenyamanan, kekuasaan, kepemimpinan. Dan mereka akan diberikan hidayah. Tapi syaratnya apa? Tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Para sahabat Nabi SAW ketika turunnya ayat ini mereka semuanya bingung. Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Siapa anak Adam yang tidak pernah berbuat salah? Enggak ada. Namanya manusia pernah berbuat zalim, baik dia sadar maupun dia tidak sadar. Makanya para sahabat mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semuanya pernah. Nabi SAW mengatakan, laisa kalak, bukan seperti itu yang kalian faham dari ayat ini. Alam tazkur qawla Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu, tidakkah kalian ingat perkataan Luqman kepada anaknya ketika memberikan nasihat dan wejangan? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Berarti maksud dari ayat di atas, orang-orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, kezaliman di sini apa maksudnya? Syirik. Jadi kalau umat manusia, rakyat tidak mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberikan keamanan, ketenteraman, kekuasaan, kepemimpinan, dan mereka diberikan hidayah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya tuh menafikan berbagai macam kesyirikan. Ikhwani hafizakumullah, kemudian asy-syekh, beliau terkena dengan penyakit di bulan Syawal dan beliau meninggal pada akhir bulan Dzulqa'dah di tahun 1206 Hijriah. Beliau meninggal di tahun 1206 Hijriah. Berarti berapa umurnya? Lahir di tahun 1115, meninggal di tahun 1206. Dari 1115 ke 1206. 91. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang. Beliau wafat di umur 91 tahun. Ikhwani hafizakumullah, tentunya beliau meninggal dengan memiliki beberapa anak. Di antara anak-anaknya ada yang sudah wafat ketika Syekh masih hidup, yang bernama Hasan. Dan Hasan punya anak yang bernama Abdurrahman ibn Hasan, pengarang kitab Fathul Majid. Sehingga cucunya ini hidup bersama kakeknya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang sudah meninggal namanya Hasan. Kemudian ketika Syekh wafat, meninggalkan 4 orang anak yang masih hidup. Yang paling tua bernama Husain, kemudian setelah itu Abdullah, kemudian setelah itu Ali dan Ibrahim. Dan semuanya mereka adalah para masyayikh, anak-anak Syekh. Semuanya mereka adalah para ulama. Ini anak-anak beliau. Adapun kitab-kitab yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak bisa dihitung berapa banyaknya. Banyak sekali. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di antaranya kitab Tauhid, kemudian Kasfus Syubuhat, kemudian Usulul Thalathah yang akan kita belajar. 3 landasan utama bagi setiap muslim. Begitu juga ada kitab Qawaidul Arba, 4 pondasi. Usul Sittah, 6 asas bagi setiap muslim. Kemudian Fadlul Islam, keindahan Islam. Kemudian tafsir kalimat La ilaha illallah, kitab sendiri. Tafsir La ilaha illallah, apa maknanya, apa arti, apa syarat-syarat. Bukan cuma sekedar dilantunkan saja, ada maknanya, ada syarat-syarat. Begitu juga tafsir surat Al-Fatihah, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Begitu juga masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi SAW, dan permasalahan-permasalahan tersebut ironisnya kembali pada zamannya Syekh dan ada pada zaman ini. Dan itu disebut sekitar 113 permasalahan zaman jahiliyah yang permasalahan tersebut kembali lagi pada zaman ini. Dan beberapa kitab yang lain. Ikhwani hafizakumullah, karena dakwah yang al-haq, dakwah yang benar, tentunya tidak akan lepas dari musuh-musuh Islam. Yang namanya dakwah yang benar, menyebarkan qala Allah wa qala Rasul, pasti ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang hasud. Sehingga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memiliki banyak sekali fitnah-fitnah yang disematkan kepada beliau, dan beliau sendiri berlepas diri dari fitnah-fitnah tersebut. Oleh sebab itu saat ini untuk mengkaburkan umat manusia dari menegakkan sunnah, dari kebenaran, sedikit-sedikit dai disebut apa? Wahabi. Pakai gamis, pakai baju islami dalam kehidupan kita disebut garis keras. Memelihara jenggot, istri bercadar dikatakan istri Wahabi. Kata-kata Wahabi, ya di akhirnya, ini dalam bahasa Arab artinya ya unisbah, penisbahan kepada jalannya Wahab. Kalau dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita menjawab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak punya jalan sendiri, bukan grup, beliau enggak membuat sekte, bukan golongan. Apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesuai dengan dakwahnya kaum salaf, menyampaikan kembali, menghidupkan kembali qala Allah wa qala Rasul, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang ada pada zamannya para sahabat. Dari jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama dengan jalannya mereka. Jadi Syekh enggak punya jalan sendiri, sehingga apa? Ya nisbah ini dinisbatkan kepada nama Al-Wahhab. Apa nama Al-Wahhab? Namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mencela Al-Wahhabi, jangan sampai bisa diartikan Anda mencela Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nama-nama Allah apa? Al-Wahhab. Dan Syekh tidak punya jalan sendiri. Bahkan saking berlebih-lebihannya mereka menyebutkan ulama-ulama zaman dulu yang belum lah, yang sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebutkan mereka sebagai Wahabi. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti Ibn Qayyim, dikatakan Ibn Qayyim Wahabi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah Wahabi. Padahal Ibn Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu sudah ada 400 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Baru 4 abad setelahnya atau lebih lah. Baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada, dikatakan mereka Wahab. Bahkan saking jahilnya beberapa orang, ketika disebutkan sebuah hadis, mereka merasa aneh. Hadis apa ini kok baru sekarang dengarnya? Oh, hadis ini riwayat Anas bin Malik. Oh, Anas bin Malik itu Wahabi. Anas bin Malik disebut apa? Wahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejahilan yang merebak. Sahabat disebut Wahabi. Nah. Dan di antara ikhwani afidhakumullah, kalau zaman ini seolah-olah kata-kata Wahabi itu mungkin lebih menyakitkan di telinga daripada kata-kata Yahud wal Nasar. Kalau disebutkan Yahud wal Nasar mungkin biasa saja, tapi kalau Wahabi melotot banget. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan palsu yang disematkan kepada beliau. Di antara tuduhan-tuduhan yang ada karena waktu yang amat sangat sempit. Yang pertama, idea an-nubuwah. Disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngaku menjadi nabi. Dan yang menyebutkan ini satu orang namanya Ahmad Zaini Dahlan. Pada zaman beliau di kota Mekah, sampai nulis kita mengatakan bi anna Muhammad ibn Abdul Wahab yurid an yad'i nubuwwah illa annahu tasattar. Muhammad bin Abdul Wahab ini pengen mengaku menjadi nabi, tapi dia sembunyikan, tidak ditampakkan, padahal keinginannya jadi nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dituduh Muhammad bin Abdul Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Sedikit-sedikit kalau sudah kafir berarti menghalalkan darah. Ini sudah dibantah sendiri oleh Syekh pada masa hidupnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, "Idza kunna la nukaffir man 'abada as-sanam 'inda Qubba Abdul Qadir Al-Jailani wa 'inda Qubba Ar-Rifa'i." Kata Syekh, kalau kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di atas kuburannya Ar-Rifa'i, karena kuburannya Ar-Rifa'i dibuat kubah, dan kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di atas kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani, li jahlihim, karena kejahilan mereka. Mereka orang-orang yang jahil. Wa li adam man yunabbihuhum, karena enggak ada orang yang menegur mereka. Tidak ada orang yang mendakwahi kepada mereka. Fa kaifa nukaffir man lam yusyrik billahi ta'ala? Maka bagaimana bisa kita akan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik sekalipun? Yang mereka saja kita tidak kafirkan, karena mereka jahil, karena enggak ada yang berdakwah kepada mereka. Lantas bagaimana kita akan mengkafirkan orang-orang yang sama sekali tidak berbuat syirik? Hadza buhtanun adzim, kata beliau. Ini adalah kedustaan yang nyata. Dalam perkataan yang lain, Asy-Syaikh menyebutkan, "Nahnu la nukaffir ahadan minal muslimina bidzam." Kita tidak mengkafirkan seorang muslimin pun karena sebuah kemaksiatan. Ini perkataan Syekh. Wala nukhrijuhu min da'iratil Islam, dan kita tidak keluarkan dia dari lingkaran keislaman. Ini perkataan Syekh. Tidak permudah-mudahan dalam urusan pengkafiran, apalagi menghalalkan darah umat manusia. Memang ada ikhwani afidhakumullah, kakaknya Syekh sendiri atau saudaranya Syekh sendiri termasuk orang yang membenci dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudaranya sendiri namanya Sulaiman, karena hasud dakwanya beliau diterima oleh masyarakat di Dar'iyah sampai diangkat oleh pemimpin. Dia hasud sehingga menulis sebuah kitab, dan ini yang dijadikan pegangan oleh orang-orang al-mutasawwifah yang ada pada zaman ini, yang berjudul Sawa'ik al-Ilahiyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah. Halilintar, Tuhan untuk membantah grupnya Wahabi, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mereka cetak, mereka sebarkan. Ini mereka cetak dan mereka sebarkan dan dijadikan sebagai pedoman. Nah, mereka cetak, mereka sebarkan, dan mereka jadikan sebagai buku panduan. Siapa yang menulis? Saudaranya Abdul Wahab sendiri yang menulis. Memang iya. Tapi ikhwan afidhakumullah, saudara Syekh kemudian setelah itu bertaubat dan meminta maaf kepada Syekh. Taubat dan permintaan maafnya ini disembunyikan. Bukunya dipegang oleh mereka. Ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan tuduhan yang paling sering disematkan kepada Syekh, sebuah hadis, pembahasannya panjang sebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah, Nabi berdoa, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berikanlah barokah pada negeri Syam kita dan negeri Yaman kita. Satu sahabat nyeletuk, "Ya Rasulullah, wa fi Najdina." Ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd? Nabi mengatakan, "Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina." Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam dan negeri Yaman. Dua kali orang ini mengatakan, "Wa fi najdina ya Rasulullah, najd bagaimana ya Rasulullah?" "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Berikan barakah pada negeri Syam dan negeri Yaman. Untuk yang ketiga kali orang ini mengatakan, "Wa fi najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan najd ya Rasulullah?" Untuk ketiga kali Nabi baru menjawab. Beliau mengatakan, "Hunaka zalazil wal fitan wa yatra' minhu qarnu syaitan." Darinya akan keluar kegoncangan, gempa bumi, fitnah yang melanda, dan akan keluar dari sana tanduknya syaitan. Wah, tanduknya syaitan ini siapa di Najd? Ini dia orangnya, Muhammad bin Abdul Wahab sesuai dengan sabda Nabi. Di Najd akan keluar siapa? Tanduknya syaitan. Ini tanduknya syaitan. Ahmad bin Abdul Wahab. Sekarang untuk membantah dan menjelaskan hadis ini, menjelaskan sebuah hadis yang paling bagus dengan menggunakan apa? Hadis. Kalau ada hadis yang menerangkan. Dalam riwayat yang lain Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat yang sama, Ibnu Umar, suatu ketika Nabi SAW berdiri di kota Madinah dan menghadap ke arah timur sambil mengatakan, ala innal fitnata hauna, ala innal fitnata hauna, ala innal fitnata hauna. Ketahuilah, fitnah akan keluar dari arah, fitnah akan keluar dari arah ini. Tiga kali disebut oleh Nabi, wa yatla' minhu qarnu syaitan, dari arah ini akan keluar tanduknya syaitan. Berarti tanduknya syaitan yang dimaksud Najd hadis pertama di arah mana? Timur. Mana arah timur kota Madinah? Kata Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan, beliau mengatakan, kana Najdu ahli al-Mashriq badiyatul Iraq. Bahwasanya Najd yang dimaksud pada hadis Nabi SAW adalah Iraq, karena itu sebelah timur dari penduduk Madinah. Arti kata Najd ini daratan yang tinggi, dan memang Iraq lebih tinggi di atas permukaan laut daripada dibandingkan dengan negara-negara yang ada di selatan seperti Yaman ataupun Hijaz. Nah, dan ini perkataan Khattabi, maksudnya Najd dari timurnya Madinah adalah Iraq. Kita lihat fakta yang ada saat ini. Memang dari Iraq, ikhwani hafizakumullah, dan arah-arah timur di atas muncul berbagai macam fitnah, musibah dan bala yang kita rasakan sampai zaman ini. Buktinya yang pertama, meninggalnya salah satu khulafa'ur rasyidin Uthman ibn Affan yang diberikan gelar apa? Dzunnurain, punya dua cahaya, menantu Nabi SAW, menikah dengan dua putrinya, dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Iraq, orang-orang Khawarij ke Madinah membunuh Uthman. Ini yang pertama. Dan pada saat itu Uthman merupakan manusia yang terbaik di muka setelah Nabi SAW dan setelah Abu Bakar dan Umar. Ini yang pertama. Yang kedua, terbunuhnya cucu Nabi SAW. Siapa? Husain ibn Ali. Gara-gara orang-orang Syiah. Yang mana semana si Husain supaya datang ke Kufah? Orang-orang Syiah. Dinasihati oleh para sahabat Ibnu Abbas. Menasihati di kota Madinah. Wahai cucu Nabi SAW, kamu tahu mereka adalah orang-orang penipu. Jangan kamu berangkat ke sana. Dinasehati oleh para sahabat. Beliau beristihad, tetap berjalan. Ibnu Umar dari kota Makkah sampai naik kudanya dikejar Husain. Dinasehati, balik. Engkau ini cucunya Nabi SAW yang banyak dipuji di dalam beberapa hadis. Tapi beliau beristihad sampai di Karbala dan terbunuhnya, dan terjadilah apa yang terjadi. Penyebabnya sebetulnya siapa? Orang Syiah. Mana-mana sih Husain saat ini, apa ikhwan yang kita temukan? Catatan sejarah tersebut berusaha mereka tutupi dengan menampakkan kesedihan, nampar-nampar pipi, melukai-melukai badan. Di Karbala, ritual-ritual yang tidak pernah diturunkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Nah, Husain terbunuh di mana? Di Iraq, Karbala. 100 kilo dari Baghdad di sebelah selatan. Karbala, Iraq. Ini yang kedua. Bahkan dalam satu riwayat, Ibnu Umar pernah didatangi oleh seorang pemuda, Ibnu Umar di kota Madinah. Pemuda tersebut berkata kepada Ibnu Umar, ma hukmu damil ba'ud? Apa hukumnya darah nyamuk? Jadi kalau nyamuk nempel ke tangan kita, kemudian kita pukul, keluar darah, ini apa hukum? Nah, Ibnu Umar ditanya seperti itu, dijawab dengan pertanyaan, min aina? Engkau dari mana? Kamu dari tersebut mengatakan, ana minal Iraq. Aku dari Iraq. langsung menoleh kepada para sahabatnya dan murid-murid beliau. Unzuru ilaha. Coba kalian lihat anak ini. Datang jauh-jauh dari negeri Arab, bertanya mengenai darahnya nyamuk, padahal sudah mengucurkan darahnya Husain, cucu Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal aku dahulu pernah mendengar Nabi bersabda, huma rihanataya fid dunya, keduanya merupakan kemangiku, bawangiku di dunia. Ini yang kedua, kematian Husain. Yang ketiga, munculnya ummahatul bidah, induk-induknya kebidahan dari Arab. Mu'tazilah dari sana, Jahmiyah dari sana, falasifah, ilmu mantik, Murji'ah, Khawarij, Syiah, dan dari atasnya Irak, Iran, keluarnya Rafidah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, Wal-Batiniyah. Dan itu sampai sekarang kita rasakan pedihnya. Dan sampai sekarang fitnah datang dari sana. Keluar zaman sekarang apa? Tanzim Daesh, ISIS, Al-Mujrim Al-Mutawahish, penjahat buas, Al-Ustah, yang merusak kehormatan dan kemurnian Islam dan nama baik Islam dari dalam. Ini bukti dari sabda Nabi SAW, fitnah dan kerusakan keluar dari Arab. Begitu juga gempa bumi di seluruh Jaziratul Arabiyah. Ana selama 9 tahun di Yaman belum pernah namanya merasakan gempa bumi. 9 tahun ana di Yaman belum pernah merasakan gempa bumi. Kalau di Iran, di Iran hampir tiap tahun, hampir tiap tahun pasti ada gempa bumi, kekuatan rendah ataupun kekuatan tinggi. Ini merupakan bentuk dari sabda Nabi SAW, di sana banyaknya gempa bumi, kegoncangan, fitnah, dan keluar darinya qarnu syaitan. Berarti tanduk syaitan ini keluar dari mana? Darah. Bukan dari tempatnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi. Insyaallah taala kita pada setiap hari Rabu di pekan ketiga kita akan membacakan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini ditulis oleh seorang alim yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang hari ini tadi kita sudah sebutkan sedikit dari cerita maupun sejarah hidupnya. Ila huna walhamdulillah.